ahli fikih, ya, yang dilandaskan dengan hujah-hujah dalil-dalil yang meneliti dalil-dalilnya, tapi mereka hanya sebatas menerima dari para guru-guru mereka bertahqiq, ya, apa yang disampaikan, yang diperdengarkan kepada mereka dari bacaan-bacaan, ya, termasuk bacaan basmalah yang mereka mengikuti, ya, tanpa melihat sisi hukumnya. Ya, sebagaimana itu dilakukan oleh penulis Al-Kasyyaf, ya, Az-Zamakhsyari, dalam tafsirnya, ya, dan juga Al-Baydawi. Waqtalafu fi qiraatil basmalah fi ghairi syuru' fi qiraati suratin min awwaliha. Dan mereka berbeda pendapat dalam membaca basmalah, ya, bagi orang yang ataupun dalam bacaan surat, ya, dari bukan dari awal, ay fi qiraatil basmalah baina suratai. Ya. Para ahli qiraat ini berbeda pendapat juga, ya, ketika memulai membaca, ya, tapi bukan dari awal, bukan dari Al-Fatihah, tapi dari pertengahan, ketika mereka memulai dari pertengahan di surat, di antara surat-surat. Ya, yang pertama, fawarosh an-nafi, waros dari Nabi, ya, fi ashari ar-riwayat anhu, dalam riwayat-riwayat yang masyhur darinya, wa ibnu Amir, begitu juga ibnu Amir, wa Abu Amr, wa Hamzah, wa Ya'qub, wa Khalaf, la yubasmiluna baina surataini, mereka tidak mengucapkan basmalah di antara dua surat. Wa dhalika yu'allal, dan hal itu diberikan alasan, wa dhalika yu'alil, dan itu diberi alasan, bi anna tashabbuhi fili, sesungguhnya menyerupai dengan para penulis mushaf, khusun bil ibtida, itu hanya khusus bagi yang di awal saja, di permulaan saja, ya, di surat Al-Fatihah. Ya, jadi ini kelompok para ahli qiraat yang pertama, yang tidak mengucapkan basmalah di pertengahan, ya, bukan di awal, yang di mana mengikuti para penulis mushaf itu hanya di awal saja menurut pendapat yang pertama ini. Ya, wa bihamlihim rasmal basmalah fil mushaf ala annahu alama ala ibtida'i surah la ala al-fasl. Ya, mereka mengarahkan, ya, atau memahami yang ditulis, ya, penulisan basmalah dalam mushaf itu adalah tanda dari awal surat, bukan merupakan pemisah, ya, fasal di antara satu surat dengan surat yang lain. Idlau kanatil basmalah alamatan al-fasal, ya, dimana kalau basmalah itu menunjukkan atau tanda dari pemisah baina surah di antara surat wallati taliha dan yang berikutnya, ya, lama aku tiba di awal suratil Fatihah, tidak akan ditulis di awal surat Fatihah. Ya, jadi yang pertama ini mengatakan kalau kemudian basmalah ini dianggap sebagai pemisah di antara surat, ya, maka tentu di awalnya itu, ya, atau di surat Al-Fatihah tidak akan ditulis, ya, karena pemisah dengan apa? Karena sebelumnya tidak ada, karena itu permulaan. Fakana suni'uhum wajihan li'annahum jama'u baina marawahu an salafihim. Ya, di mana yang mereka lakukan atau dari pendapat ini, ya, merupakan suatu apa namanya yang mereka kemukakan ya, karena mereka mengumpulkan apa yang mereka riwayatkan dari pendahulu mereka, salaf ya, dari salaf mereka, wa baina dalili qasdi taimum, jadi antara dalil apa yang dimaksudkan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah, wa dalilu ra'ihim annal basmalah laysat ayah min awali kulli surah, dan dalil dari pendapat mereka itu bahwa basmalah bukanlah termasuk ayat di awal setiap surah. Kemudian yang berikutnya wa qalun annafi, dan dari qalun dan dari dan qalun dari nafi, wa ibnu katsir, ibnu katsir, wa asim, wal kisai, wa abu ja'far, dan juga abu ja'far, yubasmiluna baina suratainya, sedangkan mereka mengucapkan basmalah di antara dua surat, siwa ma baina al-anfal wal baroah, selain di antara surat al-anfal dan al-baroah, waduhu min sunnatil qiraah, dan mereka menganggapnya sebagai sunnah ya dari bacaan, walaysa hadzuhum bidzalik, ya tidak ada bagian bagi mereka dalam hal itu, illa ittiba'u salafihim, ya selain mereka mengikuti ya para pendahulu mereka, ya idzalaysa jami'uhum min ahli al-ijtihad, ya di mana tidak seluruh mereka itu merupakan ahli dalam ijtihad, ya dalam urusan fikih, dalam ilmu fikih, ya wala'allahum taradu qasdat tayammum, ya di mana mereka memaksudkan atau mengemukakan maksud dengan apa untuk tayammum dengan basmalah itu, ya mengambil mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, bimusyabahati kutabil mushaf, ya yang menyerupai para penulis mushaf, fil isyar bil ibtidai bibtidai surah, ya dalam dalam memberitahukan dengan memulai surat, wal isyar bintihai allati qablaha, ya dengan memberitahukan berhentinya surat yang sebelumnya, ya jadi walaupun mereka mengatakan bahwa mengikuti para pendahulu mereka ya, para sahabat ya, yang membacakan kepada mereka dan para tabi'in dan seterusnya, dan juga dalam mushaf yang ditulis oleh para sahabat itu hanya dalam permulaan saja ya, sedangkan di berikutnya dalam surat-surat berikutnya basmalah itu untuk mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk memberitahukan bahwa inilah awal surat berikutnya ya, dan juga ya memberitahukan bahwa surat yang dibaca sebelumnya itu sudah berakhir. Wattafaqal muslimun, dan orang-orang muslim bersepakat ya, para ulama bersepakat, ala tarkil basmalah fi awali surati baroah, ya, dan meninggalkan dalam meninggalkan basmalah di dalam, artinya tidak membaca basmalah di dalam surat al-baroah atau at-taubah, wa qad tabayyana wajhu dzalika anifan, sungguh telah lalu ya gambaran atau penjelasan dari hal itu ya barusan, wa wajjahahu al-a'immah bi wujuhin ukhar, ya dan menjelaskan para imam dengan penjelasan atau gambaran-gambaran yang lain, ta'ti fi awali surati baroah, yang datang dalam awal surat baroah, wa dzakrul jahid bil bayan wa tabyin, yang disebutkan oleh al-jahid di dalam kitab al-bayan wa tabyin, anna mu'arrijan, bahwa al-mu'arrij as-sadusi al-basri, ya sami'a rajulan, yang mendengar seseorang yaqulu berkata, Amirul Mukminin yaruddu 'alal mazlum, Amirul Mukminin ya Ali radhiyallahu anhu mengembalikan kepada yang zalim, ya kepada yang dizalimi ya, faraja mu'arrijun ila musafi, mu'arrijun memahami atau mengambil kesimpulan dari perkataan Amirul Mukminin ini ya mengembalikan yang dizalimi ya, Mu'ariz ini menyimpulkan ataupun memahami menurut pemahaman dia ya tentu, dan ini juga akhirnya nanti disimpulkan bahwa ini hanya bercanda saja, tidak serius ya, bahwa yang dizalimi di situ dia menganggap adalah surat Al-Baroah yang tidak diberikan basmalah, maka dia kembali melihat kepada mushafnya dan kemudian mengembalikan ya, apa namanya, basmalah kepada Al-Baroah, memberikan kepada Al-Baroah tersebut dengan cobaan bismillah, basmalah, wa yuhmal hadzal ladzi sana'ahu muwarrij, dan yang dilakukan oleh muwarrij ini ya dipahami ya in sahanu, kalau itu sahih, kalau riwayat ini sahih ya, dia dipahami apa innama huwa ala tamlihi wal hazal wa laysa ala jidd, yani hanya apa namanya, bercanda saja ya, bukan sesuatu yang serius ya, sehingga disepakati oleh para ulama dan juga kaum muslimin bahwa di dalam surat At-Taubah itu tidak dimulai dengan bacaan basmalah. Wa fi hadha ma yadullu ala anna ikhtilafi madzhab al-qurra fi qira'atil basmalah bi mawadi' min al-Qur'an ibtida'an wa waslan kama taqaddam la athara fil ikhtilaf fi hukmi qira'atiha fi shalah. Ya, bahwa perbedaan para mazhab dari para ahli qira'at ini di dalam membaca basmalah di tempat-tempat di dalam Al-Qur'an, baik itu di awal ataupun apa namanya, di tengah-tengah untuk menyambungkan antara surat satu surat dengan surat yang lain sebagaimana yang telah terdahulu dijelaskan, itu tidak ada pengaruhnya ya di dalam hukum membacanya di dalam sholat. Fa inna qira'ataha fi sholati tujra ala ahkamin nadhar fil adillah wa laysat madzhabal qurra bi ma'dudatin min adillatil fiqhi. Ya, di mana membaca basmalah di dalam salat ya, itu apa namanya, proses pemahaman hukumnya itu ya di atas landasan ya hukum-hukum ya, atau melihat, meneliti ya terhadap dalil-dalil ya, dan mazhab ahli qiraati bukan termasuk dalil fikih ya, tidak terhitung sebagai mazhab, tidak terhitung sebagai dalil-dalil fikih sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Wa innama qiraatuhum, hanya saja bacaan mereka itu riwayat, hanya riwayat-riwayat, wa sunnah muttaba'atun bi qiraatil Qur'an, dan sunnah yang diikuti dalam membaca Qur'an, duna istinadin ila itibarin ahkami riwayatil Qur'an ya, bukanlah sandaran ya untuk menganggap hukum-hukum dalam riwayat Qur'an min tawatir wa duni, dari tawa dari yang mutawatir dan selainnya, wala ila wujubin wastihbabin wa takhirin, tidak juga menunjukkan kepada wajib ya, istihbab dan juga takhir ya, pilihan atau mubah. Fal qari'u yaqra'u kama kama rawa an muallimihi, maka seorang ahli qiraat itu ya membaca ya sebagaimana dia riwayatkan dari pengajarnya, wala yandur fi hukmi ma yaqra'uhu ya, dan tidak melihat kepada hukum yang dia baca itu, min luzumi kaunihi kama qara'a au adami luzum ya, dari apa namanya, kemestian atau wajib keadaannya sebagaimana mereka atau tidak, atau sebagaimana mereka baca ataupun tidak wajib. Fal qurra'u tujra a'maluhum fi sholatihim ala naja'atihim bil fiqhi. Ya, di mana yang dilakukan oleh para ahli qiraat dalam sholat mereka ya, dengan perbedaan-perbedaan mereka dalam fikih, baik itu ijtihad ataupun taklid. Ya, wa yuwaddihu ghalatu man zanna maka jelas ya, wa yuwaddu, dijelaskan kesalahan orang yang menganggap bahwa khilaf al-fuqaha, perbedaan para ahli fikih fi isbatil basmalah wa adamihi, dalam menetapkan basmalah dan yang tidak adanya, mabdin ala khilafil qurra ya, dibangun di atas landasan perbedaan para ahli qiraat. Nah, ini menjelaskan kesalahan anggapan tersebut. Jadi ada yang menganggap bahwa perbedaan para ahli fikih di dalam menetapkan basmalah ini ya dalam bagian dari Al-Qur'an ataupun bukan, ya, bahwa itu di atas landasan perbedaan ahli qiraat, ini tidak benar. Anggapan yang tidak benar. Kama yuwadihu tasamu sahibul kasyafi andihi madzhabul qiraat fi nuski madzhab, sebagaimana yang menjelaskan ke apa pembolehan ya dari Zamakhsyari sahibul kasyaf dalam menganggapnya, dalam anggapannya bahwa madhab para ahli qiraat ini termasuk kepada madhab ahli fikih. Wa inna ma ikhtalafa al-mustahidun li ajli al-adillah allati taqaddama mainuha. Ya, di mana para ahli istihad, para mustahid itu berbeda pendapat semata-mata hanya karena dalil-dalil mereka sebagaimana yang telah lalu dijelaskan. Wa amal muwafaqah bainahum baina qurra'i amsarihim ghaliban fi hadhihi al-mas'alah fasababu syuyu'ul qawli baina ahli dzalikal 'asri. Ya, adapun kebetulannya atau kesesuaian antara mereka, antara para ahli fikih dengan para ahli qiraat dalam dari pendapat mereka itu, ya, biasanya khususnya dalam masalah ini sebabnya itu karena memang pendapat pendapat itu sudah tersebar, ya, di zaman mereka, di orang-orang yang ada di zaman itu, bima qala bi fuqahu fil masail, yang dikatakan oleh para ahli fikih dalam permasalahan-permasalahan itu, au syuyul adillah allati talaqal mustahidun, atau tersebarnya dalil-dalil yang ditalakikan para ahli istihad min masayihim, ya, dari para guru-guru mereka, baina ahli dzalikal asr, dari orang-orang yang ada di zaman itu, walau min qabli zuhuril mustahid, walau min qabli zuhuril mustahid, walaupun sebelum munculnya para mustahid, mislu sabqi nafi ibni abi nuaim, seperti ya Anafi, jadi salah seorang qiraat ini lebih dulu ya ila adami dzikril basmalah qabla an yaqul malik bi anmi juziyatiha, seorang ahli qiraat itu Nafi, di mana dia tidak menyebutkan basmalah ya, itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Malik, ya, pendapat Imam Malik, ya, seorang ahli fikih mujtahid ya, mazhab ya Imam Malik rahimahullah, yang berpendapat bahwa basmalah bukan termasuk bagian dari surat, dan itu oleh ahli qiraat juga yaitu Nafi sudah dibaca seperti itu. Nah, ini kan suatu kesesuaian. Ya, padahal itu sebelum zaman Malik. Ya, itu bukan berarti bahwa Imam Malik seorang mustahid itu kemudian menjadikan bacaan Nabi ini sebagai landasan dari pendapatnya. Tidak, tapi semata-mata karena dalil-dalilnya, ya, dalil-dalil yang dianggap di dalam fikih. Ya, nah, kebetulan seperti itu atau kesesuaian seperti itu ya semata-mata karena dalil-dalil yang diterima oleh para oleh para ahli mustahid seperti Imam Malik ini, yang beliau terima dari para guru-guru itu sudah tersebar, ya, sehingga juga ketahui oleh para ahli qiraat ini. Li'anna Malikan talaqqa adillatan nafil juz'ian ulama'il Madinah. Ya, di mana Imam Malik itu mentalaki, ya, menerima dalil-dalil tidak ada atau tidak termasuknya basmalah merupakan bagian dari Quran itu dari para ulama Madinah, para ahli fikih Madinah, wa anhum, dan dari mereka, au an syuyuhim, atau dari para guru-guru mereka, talaqqa Nafi bin Abi Nuaim, begitu juga Nafi mentalaki dari guru-guru itu. Wa idza qad kunna qad taqalladna, ya, di mana kita bertaklid, maksudnya mengikuti mazhab Malik, wa ma'anna, dan kami telah merasa tenteram, lima darikihi, dengan pengetahuan-pengetahuannya, ilmu-ilmunya, bintipai kaunil basmalah ayatin min awali suratil baqarah, ya, dalam peniadaannya basmalah itu termasuk satu ayat ya wa surat al-baqarah, kana haqqan alaina, ya, bahwa wajib bagi kami atau menjadi suatu hak ya bagi kami Allah nata'arad li tafsiriha, ya, untuk tidak mengemukakan tafsirnya. Ya, jadi di sini beliau mengakhiri ya pembahasan tentang apakah basmalah ini kemudian termasuk di awal surat juga termasuk hukumnya tadi di dalam membacanya itu. Ya, bahwa beliau mengikuti madhab Malik yang mengatakan bahwa basmalah bukan termasuk bagian dari awal di surat-surat dalam Al-Quran. Ya, yang tentu kalau memilih pendapat itu dan merasa tenteram dengan pendapat itu dari penulis ini, ya, maka surat menjadi satu kelayakan ya kalau tidak membahas basmalah ini. Ya, di dalam tafsir beliau ya, ketika menjelaskan surat Al-Fatihah lalu di situ ada basmalah. Karena beliau menganggap bahwa itu bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Ya, sebenarnya beliau berhak untuk tidak membahasnya ya dengan konsekuensi dari pendapat beliau ya, tetapi kemudian huna au nurji'ahu ilal kalam ala qawli ta'ala, atau kami mengakhirkan ya pembahasan tentang basmalah ini di dalam surat An-Naml, yaitu dalam ayat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, surat An-Naml termasuk bagian dari ayat Al-Qur'an. Ghairu annana lamma wajadna min salafina minal mufassirin kullahum lam yuhmilu kalam alal basmala fi hadzal mawdi iktafaina atharuhum. Ya, di mana kami ketika mendapatkan para pendahulu kami dari para ahli tafsir ya seluruhnya ya tidak meninggalkan, tidak mengabaikan, tidak meninggalkan dari pembahasan basmalah di tempat ini, yaitu ketika membahas surah Al-Fatihah selalu di awalnya membahas tentang basmalah. Ya, oleh karena itu kami juga mengikuti. Ya, kalau tadi memilih pendapat bahwa basmalah itu bukan termasuk bagian dari awal surat sehingga tidak perlu dibahas dalam tafsir, merupakan pilihan pendapat beliau sehingga konsekuensinya tidak dibahas, tapi beliau membahas bukan karena itu, tapi membahasnya itu karena memang para ahli tafsir yang sebelumnya, para pendahulu beliau dari para ahli tafsir ya seluruhnya membahas basmalah, sehingga ya beliau dalam hal ini mengikuti para pendahulu. Itu syarat dalika mustalah al-mufassirin, di mana hal itu menjadi istilah para ahli tafsir. Nah, dengan sampai di situ pembahasan kita untuk pada kesempatan kali ini ya, masih di tafsir basmalah ya, di mana kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang apakah basmalah itu masuk awal surat ataukah bukan ya, dan juga membahas tentang hukum-hukum tadi ya, hukum-hukum dalam membaca basmalah ya, tentu sangat erat kaitannya ketika menyebutkan bahwa basmalah adalah bagian dari surah Al-Fatihah misalnya, maka wajib dalam membacanya. Kalau kemudian menganggap dia bukan dari surah Al-Fatihah ya tidak wajib. Ya, itu merupakan sunnah. Nah, masih ada satu pembahasan lagi insyaallah mengenai basmalah ini, yaitu tentang tafsirnya ya, menjelaskan menguraikan di setiap perkata di dalam lafaz basmalah ini, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.